Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, atau ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Tayyib. Sebelum kita mulai pelajaran, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaallah nanti ba'da salatil isya ada ijtima, langsung dipimpin oleh Wakil Mudir Al-Ustadz Al-Fadil Abu Amr Sediawi. Ya, sehingga kalau beliau belum datang, diharapkan sabar menanti. Baik. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, kita menganjurkan kepada para ketua sakan, ya, untuk bisa mengkoordinasi teman-teman di sakan agar menyemarakkan sakan yang bersih, rapi, dan wangi. Gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Jangan barakallahu fikum terbawa dengan istilah sakan. Apa artinya sakan? Hah? Apa kemarin artinya sakan? Biasa berantakan, gitu ya. Makanya dibilang sakan, ya, biasa berantakan. Barakallahu fiik. Itu harus diubah, ya, barakallahu fiik. Iya. Karena yang tinggal di sana antum sendiri, ya, yang merasakan kenyamanan antum sendiri, barakallahu fiikum, sehingga diharapkan para ketua sakan untuk bisa aktif. Baik, dalam berkoordinasi dengan teman-temannya, barakallahu fikum, iya, agar sakannya bersih, rapi, dan wangi, gitu ya, barakallahu fikum. Baik, dan teman-teman yang ada di sakan juga diharapkan bisa bekerja sama, iya, barakallahu fikum, saling ta'awun, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul mustabani atau mustabani ma qala fa'al al-awwal. Baik. Al-mustabbani ay al-mutasyatimani. Al-mutasyatimani. Wahuma alladhani sabba kullun minhuma al-akhara. Baik. Mustabbani adalah mutasyatimani, dua orang yang terlibat, iya, perang mulut atau saling mencela, saling menghina, iya, masing-masing mencela yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Maqala ay alladhi qala kullun minhuma lil akhar. Alladhi qala kullun minhuma lil akhar. Artinya celaan yang keluar dari lisan-lisan masing-masing mereka, fa'alal awwal, barakallahu fikum, itu akan ditanggung oleh orang yang pertama. Barakallahu fikum, iya. Baik. Akan ada penjelasan maknanya dari kalam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala insyaallah. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم ابن موسى إبراهيم ابن موسى ابن يزيد ابن زادان. Yang pertama menggunakan زاي, yang kedua menggunakan ذل. إبراهيم ibnu Musa ibni Yazid ibni Zadan At-Tamimi Abu Ishaq Al-Farra Ar-Razi Thiqatun Hafizun Qala حدثنا إسماعيل ابن جعفر إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير بارك الله فيكم ثقة ثبت قال حدثنا الألاء ابن عبد الرحمن Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub Baik Maula Khuraqah Maula Al-Khuraqah Abu Shibl Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub Maula Al-Khuraqah Abu Shibl Saduqun Rubbama Wahim Rubbama Wahim Qala haddathana atau an abihi dari ayahnya yaitu Abdurrahman bin Ya'qub Al-Juhani Siqatun An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal beliau menyatakan al mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlumu. Baik. Dua orang yang saling mencela, celaan-celaan yang mereka lontarkan, fa'alal badi', maka atas orang yang memulainya lah dosa itu ditimpakan. Iya. Baik. Jadi yang pertama kali yang memancing, yang memicu perang mulut, saling mencela, dialah yang berdosa. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Yang meladeni tidak berdosa. Selama yang meladeni tadi atau yang dizalimi tadi tidak melampaui batas. Dia meladeni sesuai dengan barakallahu fikum ucapan lawannya. Gitu ya, tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Baik. Yang dicontohkan mereka para ulama, contoh misal dia memanggil yal kalb. Iya. Dia menjawab antal kalb. Barakallahu fikum. Baik. Ya khinzir, antal khinzir. Gitu ya. Barakallahu fikum. Meladeni sesuai dengan ucapan lawannya. Maka yang mengawalilah yang menanggung dosa celaan-celaan tadi, yang meladeni barakallahu fikum tidak. Selama dia tidak melampaui batas. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Isa ibni Hisan. Ibni Hisan menggunakan nun Hisan. Al-Misri Abu Abdullah ibnu Abi Musa Al-Askari. Abu Abdullah ibnu Abi Musa Al-Askari yu'raf bibni At-Tasturi. Dia ini lebih dikenal dengan ibnu Tasturi. Saduqun تكلم في بعض سماعته atau تكلم في بعض سماعته قال الخطيب بلا حجة. طيب. Dia rawi yang saduq, namun ada beberapa ulama yang memperbincangkan samanya dia terhadap guru-gurunya. Namun dikatakan oleh Al-Khatib itu semua tanpa hujjah, sehingga beliau aman samanya. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Ibnu Wahb bin Ai Abdullah Ibnu Wahb Al-Qurashi Siqatun. Qala akhbarani Amr Ibn al-Harith Amr Ibn al-Harith Ibn Ya'qub Al-Ansari. Amr Ibn al-Harith Ibn Ya'qub Al-Ansari. Tayyib. Maulahum Abu Umayyah. Siqatun. faqihun hafizun. Siqatun faqihun hafizun. An Yazid ibni Abi Habib. Barakallahu fikum. Abu Habib namanya Suwaid. Suwaid. Al-Azdi. Al-Azdi. Abu Raja Al-Misri. Abu Raja Al-Misri. Siqatun faqihun kana yursilul hadis. Siqatun faqihun kana yursilu al-hadis. An Sinan ibni Sa'ad. Dari Sinan bin Sa'ad. Yuqal Sa'ad bin Sinan. Ada juga yang mengatakan Sa'ad bin Sinan dibalik. Bukan Sinan bin Sa'ad, tapi ada yang mengatakan Sa'ad bin Sinan dibalik. Al-Kindi. Al-Kindi. Al-Misri. Sodukun lahu afradun. Sodukun lahu afrad. An Anasin. Anas bin Malik, siapa kunyahnya ya Abu Hurairah? Abu? Abu Man? Abu Khattab, mawujud. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Mu'is. Muhammad Ishaq. Siapa? Abu Hamzah. Iya, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Barakallahu fikum. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mustabbani ma qala fa'alal badi'i hatta ya'tadi al-mazlum. Baik. Semakna dengan hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan dia hadis yang sahih. Baik. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim jilid ke-16 halaman 141. Beliau mengatakan yang kurang lebih maknanya bi tasarrufun yasir. Ma'nahu anna isma as-sibab, anna isma as-sibab al-waqi' kulluhu min ithnaini mukhtassun bil badi'i. Mukhtassun bil badi'i. Minhuma. Bil badi'i minhuma. Illa yatajawazu asani. Qad intasara fayaqulu lil badi aksar mimma qala lahu. Intaha. Jadi Imam An-Nawawi memberikan keterangan syarah hadis tadi, kata beliau maknanya adalah bahwasannya dosa, ya, celaan-celaan yang terjadi dari dua orang tersebut itu dikhususkan untuk orang yang memulainya, ya. Jadi yang memicu, yang memancing, yang menyulut terjadinya perang mulut, terjadinya saling cela-mencela, yang terkena dosa itu adalah yang mengawali. Dengan dasar hadis ini. Barakallahu fiik. Baik. Tapi dengan ketentuan, kecuali kalau pihak yang kedua, dia melampaui batas. Barakallahu fiikum. Iya, yang dicontohkan oleh mereka seperti misal dia dipanggil yal kalab atau antal kalab, dia mengatakan antal kalab wal khinzir. Iya. Barakallahu fiikum. Dia memanggil yal kalab wal khinzir, dia mengatakan antal kalab wal khinzir wal qiradah. Barakallahu fiikum. Iya. Baik. Maka ya sudah, barakallahu fikum, ya, dosanya barakallahu fikum lebih besar, iya, dipikul oleh pihak yang kedua. Yang pertama dia berdosa karena dia yang mengawali, yang kedua dosanya lebih besar karena dia membalas lebih dari apa yang diucapkan. Barakallahu fikum. Masuk juga dalam kategori ini yang disebutkan oleh mereka dalam syarah barakallahu fikum. Misal, Anda dicela oleh seseorang, barakallahu fikum, pribadi Anda. Tapi Anda membalas kepada orang tua, orang yang mencela tadi. Anda dipanggil antal kalab. Iya. Anda membalas abu kal kalab. Itu namanya muta'addi. Iya. Barakallahu fikum. Karena yang terlibat dalam barakallahu fikum adu mulut tadi adalah dua orang tadi, tapi kok pakai bawa nama-nama orang tua, nama keluarga, nama ibunya. Berarti yang dua ini yang muta'addi, iya, kebablasan. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis. Baik, innal badi'a bisibabi yastahiqqu al-ithma li'annahu kana sababan litilkal mukhasamah. Bahwasanya orang yang mengawali celaan, dia yang berhak untuk menerima dosa karena dia yang mengawali dari perdebatan tersebut. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil, idza tajawazal akhar an syatmil badi' wa idza'ihi fala yakunul ithmu alal badi'i faqat bal yakunu al akharu asiman aidan. Bi'tida'ihi bal yakunu aksar, bal yakunu aksar, aksaru isman minal mubtadi'. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Apabila pihak yang kedua melampaui batas dalam mencela dan menyakiti orang yang pertama, maka dosanya tidak hanya dipikul oleh pihak pertama, tapi pihak kedua juga ikut memikul dosa karena dia melampaui batas. Bahkan pihak kedua dosanya bisa lebih besar daripada pihak pertama. Barakallahu fikum. Dari hadis ini juga barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah fihi jawazu al-intisar wala khilafa fi jawazihi. Di dalamnya terdapat dalil bolehnya membela diri ketika dicela, ketika dihina. Boleh. Gitu ya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentangnya. Barakallahu fikum. Baik. Malam yatajawaz, selama tidak melampaui batas, tidak kebablasan. Barakallahu fikum. Baik. Wadzalilu qawluhu ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Iya. Balasan kejelekan itu semisal dengan kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi barakallahu fikum, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu untuk memperjelas hukum. Karena pada bab sebelumnya beliau menyebutkan hadis sikap yang afdol. Iya, sikap yang lebih utama. Sikap yang lebih bijaksana, sikap yang jauh lebih baik adalah tidak meladeni. Barakallahu fikum, celaan-celaan dan hinaan-hinaan orang lain. Iya, itu jauh lebih baik, jauh lebih menenangkan, jauh lebih bermanfaat. Sekian banyak keutamaan dia raih. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Tapi barakallahu fikum, syariat ini juga mengerti kondisi keadaan manusia. Iya. Tidak semuanya orang itu bisa mengambil poin yang afdol tadi. Barakallahu fikum. Iya. Ada situasi dan kondisi di mana dia harus menunjukkan sikap dengan apa? Membalas. Terkhusus barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk tipe-tipe orang yang dia ini kalau kita terus dan terus diam, dia akan semakin zalim, semakin zalim, semakin menginjak-injak. Iya. Tayyib. Kehormatan kita. Sehingga dalam bentuk memberikan ta'dib, pelajaran kepada dia, barakallahu fikum, ya, sesekali barakallahu fikum diladeni. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam kondisi seperti tadi, barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang barakallahu fikum tipenya seperti itu. Iya. Kalau kita terus dan terus barakallahu fikum tayyib, diam dan mengalah, dia akan semakin semena-mena barakallahu fikum tayyib dan menganggap kita tidak mampu untuk membalas barakallahu fikum tayyib. Untuk kondisi seperti itu. Tapi barakallahu fikum, selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, terlebih dahulu yang kita upayakan adalah menahan diri. Al-kafu anil adha. Al-kafu anil jawab. Barakallahu fikum. Iya. Dari. Itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik, jauh lebih Allah sukai. Karena Allah mengatakan dalam kelanjutan ayat, Barakallahu fikum, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah wallahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang mau memaafkan, yang mau berbaikan, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, baik. Sehingga tindakan yang pertama kali yang kita lakukan bukan mengambil jawaznya, tapi yang pertama kali yang kita lakukan mengambil afdolnya. Kita coba dulu. Ya. Ketika Anda dicela, dihina, barakallahu fikum, dikata-katain, dijelek-jelekkan, diam saja. Gitu ya. Jangan ngambil jawaznya. Kan boleh, Ustaz, langsung dibalas, barakallahu fikum. Anda salah strategi. Iya, barakallahu fikum. Strateginya diam, sabar. Barakallahu fikum. Sebagaimana mereka kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dengan diam itu lebih menyakitkan, itu lebih mantap dalam menyikapi orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau ini orang iya, sudah sangat sering dan terus-menerus, barakallahu fikum. Baik. Ya, kita diinjak-injak sama dia dan kita melihat kayaknya orang ini menduga kita enggak bisa apa-apa. Padahal kalau kita mau satu kali gebrakan, ya, dia akan barakallahu fikum ketakutan. Gitu ya, barakallahu fikum. Maka diperbolehkan barakallahu fikum. Ingat, tidak boleh melampaui batas. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ingat dalam bab ini, barakallahu fikum, yang kita nasihatkan ketika terjadi situasi yang memanas, langkah pertama yang kita ambil adalah tindakan yang paling afdol. Diam. Jangan meladeni. Jangan mengeluarkan komen dan tindakan. Diam. Sudah. Ya, bukan mengambil yang jawas. Anda sudah salah langkah. Barakallahu fikum. Ya. Kecuali kalau sudah kelewatan, sudah berlebihan, baru mengambil yang jawas. Pak Ifan ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, dan berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi an-nahyu anil i'tida wa tajawuz fil intisar. Iya. Ada larangan untuk berlebihan kebablasan dalam membela diri. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu perkara yang diwaspadai. Karena orang, sebagaimana yang kita sebutkan, termasuk kebiasaan, barakallahu fikum, biasanya kalau sudah meladeni, sudah, dia akan lepas kontrol, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, natahi bihal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu barakallahu fikum.